Ya sebatas itu saja hidayah itu. Kemungkinan dia murtad dari agama sangat mungkin. Sangat mungkin. Ada orang yang dari kecilnya, satu contoh itu. Contoh yang lain, orang dari kecilnya, bapaknya, orang tuanya Islam. Tapi dia gak pernah belajar tentang Islam. Gak pernah dia belajar agama Islam. Gak pernah dia belajar tentang Quran wa Sunnah. Sehingga gak tahu tentang agama ini. Dan ini yang terbanyak. Yang kedua ini. Banyak kaum muslimin yang mereka lahir dalam keadaan Islam. KTP-nya Islam. Tapi gak pernah belajar. Gak pernah tahu tentang Islam. Hatta tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Gak tahu mereka. Tentang syahadat yang mereka ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Juga gak tahu. Dan ini yang terbanyak. Padahal, kalau dia mau belajar mudah, gak sulit. Untuk belajar agama ini sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Dan untuk memahami agama juga sangat mudah. Gak mungkin Allah turunkan agama yang akan menyulitkan manusia. Tidak mungkin. Mustahil. Allah turunkan Quran. Mudah untuk dipahami. Dan tidak akan menyulitkan manusia. Allah menyebutkan di awal surah Taha. Taha ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha. Kami gak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Memudahkan. Dan Nabi juga bersabda, inna hadzal ilma, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Tapi karena enggak mau belajar, enggak nuntut ilmu, enggak mau baca sehingga enggak tahu agama. Selalu menganggap dirinya awam. Sampai dia meninggal dunia tetap awam, enggak ngerti apa-apa. Kesian. Yang dasar-dasar yang pokok-pokok tentang tauhid dia enggak tahu. Yang wajib dia jauhkan syirik dia enggak tahu. Yang dia wajib laksanakan sunnah dan itu mudah, dia tidak laksanakan. Menjauhkan bid'ah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dia juga tidak jauhkan itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, contoh yang lain lagi. Sekarang kita yang sudah ngaji. Kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Kita ngaji. Tapi harus terus kita ngaji ini. Tidak bisa sekali-kali ngaji, nanti gak datang lagi ngaji. Gak bisa. Ini agama harus terus. Sebagaimana kewajiban kita sholat. Sholat tiap hari kita sholat. Gak bisa nanti sekali-sekali sholat, sekali-sekali enggak. Gak bisa. Sama seperti antum kerja. Saya mau kerja, kalau saya lagi mau, saya kerja. Kalau enggak kerja. Gak bisa. Ngaji juga begitu terus. Karena wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Terus nuntut ilmu. Dan kita banyak belum tahu tentang rincian agama ini. Secara global iya tahu Quran, sunnah, ngaji, mengikuti Quran, sunnah, ala fahmi salat, tahu. Tapi global. Rinciannya kita harus tahu. Rincian itu. Terutama berkaitan dengan akidah. Kan banyak orang tahu Quran, sunnah, ala fahmi salat, tahu dia. Umum. Tapi rinciannya enggak tahu. Maka banyak kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Karena apa? Enggak tahu rincian itu. Dan itu mudah. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang menyimpang dia dari mana salah. Menyimpang lama-lama jauh. Bukan mustahil ada juga orang yang tadinya dapat hidayah kemudian sesat banyak juga. Hidayah dikasih sama Allah, tapi dia enggak menjaga hidayah ini. Memelihara hidayah ini. Terus dia belajar, memahami, mengikuti Quran, sunnah, al-fahmi, salaf. Dia enggak jaga, sesat. Dan banyak yang sesat. Bahkan para da'i yang berguguran di medan dakwah pun juga banyak. Al-mutasaqitun fi tariqid da'wah juga banyak. Hidayah ini mahal. Maka dia menjaga hidayah ini. Dan terus mohon kepada Allah. Di samping dalam sholat kita baca 17 kali, terus mohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Wattuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Minta kelurusan. Minta ketepatan dalam berjalan di atas jalan yang lurus ini. Dan minta juga petunjuk agar kita diberikan kepada akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang mulia, ya Allah. Kadang ada yang bisa menunjuki kecuali Engkau, ya Allah. Dan palingkan aku, jauhkan aku dari akhlak yang jelek. Kadang ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Terus minta kepada Allah. Jadi kita terus bagaimana kita menyempurnakan agama ini. Artinya untuk diri kita, agama sudah sempurna. Tapi bagaimana kita menjadi sempurna dengan kita ibadah kepada Allah ini. Dengan kita belajar, memahami agama ini, tambah sempurna kehidupan kita. Dan itu harus berusaha kita. Karena kesempurnaan manusia dengan dia belajar Quran dan Sunnah Nabi Salaf dan dengan dia ibadah kepada Allah. Untuk mencatat itu. Kesempurnaan manusia dengan dia menuntut ilmu Al-Quran wa Sunnah Nabi Salaf dan dia dengan ibadah kepada Allah. Itu sempurna manusia itu. Kalau dia tidak menuntut ilmu, ya dia jadi orang yang bodoh. Gak ngerti agama. Kalau dia gak ibadah, dia juga gak ada manfaatnya dia hidup. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Ibadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Dan rincian hidayah ini, ikhwan fiddin, azakumullah, panjang, pembahasannya panjang. Kita butuh itu. Dan para ulama membahas tentang masalah ini, hidayah ini. Penting untuk kita ketahui. Supaya kita betul-betul mendapatkan kenikmatan dengan hidayah ini. Berjalan di atas jalan hidayah. Kalau kita berjalan di atas jalan hidayah, ditambah hidayah oleh Allah. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَدَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang dapat petunjuk, kami tambahkan dia petunjuk, kata Allah. Dan diberikan ketakwaan. Allah sebutkan dalam surah Muhammad. Jadi antum perhatikan, hidayah ini mahal. Dan kita harus betul-betul mempelajari dengan rinci hidayah ini. Sehingga kita berjalan di atas hidayah. Al-Quran, Allah sebutkan sebagai kitab hidayah. Al-Quran sebagai cahaya. Kita berjalan di atas cahaya dan hidayah. Untuk terus menuju kepada Allah Taala. Sampai kita masuk surga pun dengan hidayah. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Orang masuk surga pun dengan hidayah. Dan kalau Allah enggak berikan hidayah, enggak akan dapat. Gitu. Makanya hidayah ini mahal. Jadi jangan menganggap, wah saya sudah ngaji, saya sudah ngikuti salaf, saya sudah hijrah, cukup. Enggak cukup. Belajar terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar. Untuk melihat di ayat 43 dalam surah Al-A'raf. Setelah orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, tentunya dia beriman, kemudian dia nuntut ilmu, dia belajar agama yang benar, diberikan hidayah Allah, dia mengamalkan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, dengan rahmat Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian dalam surga Allah sebutkan mereka di وَالَّذِينَ آمَنُوا di ayat 42-nya وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak membebani satu jiwa melainkan apa yang dia sanggup melakukannya. Mereka adalah penghuni sorga, mereka kekal dalam sorga selama-lamanya. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami hilangkan dari dada mereka, dari hati mereka rasa dengki, dihilangkan oleh Allah. Orang yang masuk surga enggak ada lagi dengki, enggak ada lagi iri, enggak ada lagi kebencian, dicabut oleh Allah semuanya. Yaitu mereka masuk dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan ini. Untuk bisa ke surga, kita harus jalankan hidayah dulu di dunia ini. Untuk bisa masuk ke dalam surga, harus jalankan hidayah yang Allah turunkan dari Al-Quran wa Sunnah Nabi Salaf. Jalankan hidayah itu. Enggak bisa cuma kita pegang Quran, ngomong Quran, sunah Quran. Belajar, belajar, belajar memahaminya. Kemudian jalan di atas hidayah ini. Di atas hidayah dan di atas cahaya. Quran wa sunnah al-fahmi salam. Maka Allah tunjuki dia masuk ke sorga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini, ke jalan sorga. Wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita enggak akan dapat petunjuk kecuali yang Allah tunjuki kita. Kita enggak akan dapat petunjuk kecuali Allah yang tunjuki kita. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan benar dan mereka diseru, itulah sorga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi kita dapat hidayah dari Allah. Maka antum perhatikan, antum bersyukur kepada Allah, antum dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah di atas Islam dan sunnah al-fahmi salaf. Itu antum bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk keangkuhan, bukan untuk foya-foya dengan saya sudah dapat Quran sunnah, terus dia gunakan buat untuk main-main, untuk segala macam, bukan untuk belajar agama. Banyak kita lihat orang-orang yang dikasih hidayah dari Islam sunnah baru hijrah, bukannya kembali ke yang benar, belajar Quran, malah dipakai untuk main-main. Dan permainan itu dianggap sunnah oleh mereka, semua permainannya. Ini semuanya akan membawa kepada kesesatan, bukan kepada sunnah. Mesti belajar dia, bersyukur kepada Allah. Tadinya enggak ngerti agama, diberikan petunjuk. Tadinya dia maksiat, diberikan petunjuk. Belajar agama. Bukan bikin kelompok, bukan bikin yang lain, tapi belajar, belajar. Quran sunnah. Ini penting saya ingatkan, karena banyak orang yang tadinya dia taubat kembali lagi. Enggak tetap di atas hidayah. Kita pengen sabat, sabat. Tetap istiqomah di atas hidayah ini. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamu. Itu doa yang paling banyak Nabi sebutkan. Jadi bukan mustahil hidayah itu dicabut. Bukan mustahil. Dan banyak. Bukan hanya orang awam. Hatta para da'i juga banyak yang dicabut hidayah oleh Allah. Makanya jalan ini betul-betul jalan yang benar, mulia, tapi dijalani dengan thalabul ilmi, dengan belajar yang benar, Quran sunnah fahmi salaf. Belajar di masjid, kebaikan itu ada dengan kita duduk di majlis ilmu, di masjid. Di masjid, karena malaikat hadir di masjid. Didoakan oleh para malaikat kita. Kita ingin dapat hidayah dan tetap di atas hidayah. Jadi itu sedikit mukadimah yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin yang ke-15. Ahlussunnah menetapkan ma'iyah. Ahlussunnah menetapkan ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina makanu." Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Allah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang melainkan Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Allah pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi Allah SWT tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Tentang masalah ma'iyah ini dimasukkan dalam masalah akidah. Karena banyak orang yang salah paham tentang ma'iyah. Dianggap kebersamaan Allah itu artinya Allah bersatu, bergabung dengan mereka. Kita sudah bicarakan tentang sifat al-ulu. Kita sudah bicarakan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian kita bahas tentang ma'iyah. Artinya kebersamaan Allah, meskipun Allah di atas langit, Allah di atas arsy, tapi tetap Allah bersama kita. Bukan berarti kebersamaan itu bersama dalam artian bergabung, bersatu. Bukan. Makanya dibahas dalam kitab akidah untuk membantah pemahaman-pemahaman yang sesat. Seperti orang mengatakan Allah di mana-mana, itu pemahaman yang sesat dan kufur. Kita wajib menetapkan Allah itu di atas langit dan saat, karena Allah menetapkan demikian dalam Al-Quran. Dan juga Nabi Muhammad SAW menetapkan demikian. Adapun ketika disebutkan Allah bersama, seperti ayat nanti yang selanjutnya, wahuwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kebersamaan ini, kebersamaan dalam artian ilmu, Allah mengetahui, melihat, bukan bersatu. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4, anda melihat di halaman 209 di buku ini. Allah berfirman, "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'al-'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 dalam 6 masa. Kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Perhatikan di ayat ini, Allah menyebutkan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Setelah itu Allah sebutkan ya'lamu. Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi, apa yang keluar. Allah juga mengetahui apa yang turun dari langit dan juga apa yang naik kepadanya. Dan Allah bersama kamu. Kalimat ya'lam, mengetahui, berarti Allah bersama kamu, Allah mengetahui. Makanya para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para mufassirin, ketika menafsirkan ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ay ilmuhu, ilmunya Allah bersama kamu. Bukan zatnya Allah. Karena Allah istiwa di atas 'arsy. Dan Allah itu Maha besar. Langit dan bumi ini digenggam di tangannya Allah. Bumi ini digulung oleh Allah. Langit digulung oleh Allah Taala. Sudah saya bawakan ayatnya di dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak menghormati Allah. Mereka tidak menghargai Allah. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar penghormatan dan pemuliaan. Padahal bumi digenggam di tangan Allah dan langit digulung di tangan kanannya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Langit bumi ini kecil, enggak ada arti apa-apa. Allah itu Maha besar. Ketika disebutkan Allah bersama kamu, bukan zatnya Allah. Allah tetap istiwa di atas 'arsy. Allahu Akbar, Allah itu Maha besar. Makhluk ini kecil, sangat kecil. Jadi kebersamaan Allah, kebersamaan ilmunya, bukan kebersamaan zatnya. Kebersamaan di sini arti kebersamaan ilmunya Allah. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama salaf tentang masalah ini. Allah tetap istiwa di atas 'arsy. Kemudian kebersamaan Allah ini ada dua dibahas oleh para ulama. Yang pertama ma'iyah khasah, yang kedua ma'iyah ammah. Yang pertama ma'iyah yang khusus, yang kedua ma'iyah yang ammah. Maksudnya ma'iyah yang khusus itu artinya kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus, orang itu mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca beberapa ayat. Ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan sebagian makhluknya yang kita tidak tahu tentang kaifiatnya kecuali hanya Allah. Sebagaimana sifat-sifatnya yang lain, sebagaimana seluruh sifatnya kita enggak tahu. Ma'iyah mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, arti ma'iyah ini, ma'iyah khasah ini, mengandung makna bahwa Allah meliputi hambanya yang dicintai, menolongnya, memberikan taufik, menjaganya dari kebinasaan dan lainnya, sebagaimana diberikan kepada hamba-hamba yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Arti kebersamaan Allah di sini, Allah mencintai mereka, mencintai orang bertakwa, mencintai orang berbuat ihsan. Allah menolong mereka, Allah memberikan taufik kepada mereka, Allah menjaga mereka dari kebinasaan. Itu maksudnya. Sekarang contoh yang kedua. Antum lihat ayat, antum tulis surah At-Taubah ayat 40. Kenapa ayat khosoh ini? Surah At-Taubah ayat 40. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Jika kalian tidak menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya. Dan yang kedua, artinya yang kedua dari dua orang, ketika keduanya berada di gua, di gua Thur, tatkala ia berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, arti Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Nabi SAW diusir oleh orang-orang kafir dan mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW, dan Nabi sudah memang mempersiapkan untuk hijrah ke Madinah. Nabi sudah siapkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar, sudah dibeli onta sebelum berangkat, itu sudah siap semuanya. Kemudian malam hari berangkat berdua, tapi tidak langsung menuju Madinah, ke arah selatan dulu, selatan Mekah. Kan mestinya ke utara, tapi ke arah selatan untuk mengelabui perjalanan mereka supaya enggak dikejar oleh orang-orang musyrik Mekah. Kemudian ke gua Thur, lumayan perjalanan naik ke atas gua Thur itu. Ini perjalanan malam ini, enggak ada lampu seperti sekarang, enggak ada. Sampai masuk ke dalam gua, berlindung dari kejarannya orang-orang kafir, karena mereka sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berangkat hijrah ini ke Madinah, mereka sudah sepakat untuk membunuh Nabi. Kemudian Nabi masuk ke dalam gua dan orang-orang kafir mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besok paginya, dan sampai ke gua itu. Dan gua itu enggak tertutup, terbuka guanya. Jadi kalau disebutkan gua itu tertutup dengan sarang laba-laba atau burung atau yang lainnya, itu semuanya enggak benar itu. Semua riwayatnya lemah. Yang benar terbuka, terlihat. Jadi kalau orang-orang musyrik Mekah itu melihat, kelihatan Nabi Abu Bakar di dalam gua itu. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bagaimana mereka orang-orang kafir itu ada di atas. Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita, Allah bersama kita. Di sini disebutkan jangan berduka cita, Allah bersama kita. Artinya Allah pasti menolong. Kebersamaan Allah mengetahui Nabi SAW. Sama seperti Allah mengetahui juga semua manusia ini Allah mengetahui. Tapi kenapa disebutkan inna Allah ma'ana? Ada kebersamaan khusus di sini. Artinya Allah menolong Nabi, membela Nabi SAW, dan juga menghalangi mereka dari mereka melihat kepada Rasulullah SAW. Mereka sudah ada di atas goa. Kalau mereka lihat kelihatan, tapi tidak terlihat. Ini kekuasaan Allah SWT. Di situ dikatakan Allah bersama. Tapi yang disebutkan bahwa ada sarang laba-laba dan segala macam burung, ada sarangnya di situ menutup goa, itu enggak benar. Semuanya riwayatnya batil itu. Ini kita bicara tentang kekuasaan Allah SWT dan kebersamaan Allah bersama Nabi SAW. Ya, riwayat itu semuanya mungkar, itu sejarah banyak tuh cerita seperti itu. Antum dapatnya seperti itu. Ya, buat sarang laba-laba segala macam, itu enggak ada semua riwayat itu. Semua batil. Dan didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith ad-dhaifah di juz yang ketiga. Yang benar terbuka, terlihat. Tapi mereka enggak bisa melihat dengan kekuasaan Allah. Itu kebersamaan Rasulullah, arti kebersamaan Allah bersama Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian ayat yang ketiga, kita melihat dalam surah Thaha ayat 46. Bacanya dari ayat 43 sampai ayat 46 surah Thaha. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yadhgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalatu wassalam, hendaklah kalian berdua pergi menuju kepada Fir'aun. Artinya datang kepada Fir'aun untuk memberikan nasihat, untuk mendakwakan Fir'aun. Karena Fir'aun telah melewati batas. Tauhud Fir'aun ini. Fakula, maka katakanlah kepadanya qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia ingat atau sadar, aw yakhsha, atau dia takut. Qala, keduanya berkata, Rabbana wahai Rabb kami, innana nakhafu an yafruta alaina, sesungguhnya kami takut Fir'aun itu akan menyiksa kami. Aw ayadgha, atau dia bertambah melewati batas. Qala, kata Allah, la takhafa, jangan kalian takut, jangan kalian berdua takut, jangan. Innani ma'akuma asma'ura, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Maksudnya di sini kebersamaan yang khusus. Kita dari awal ayat ini, Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun. Ini tauhid. Artinya ini merupakan sunnatullah bagi para da'i ketika akan menasihati penguasa, bukan di mimbar, bukan di jalan, tapi mendatangi. Dan Nabi menyuruh demikian. Jadi jangan di mimbar, dalam khutbah Jumat, dalam kajian, atau di tengah jalan mengadakan orasi, enggak ada dalam Islam seperti itu, enggak ada. Atau demo kepada penguasa, enggak ada. Ini Fir'aun yang tagut, disuruh datang menemui Fir'aun untuk menasihati. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan kalimat yang lemah lembut. Karena pada asalnya dakwah ini lemah lembut. Tapi lemah lembut dalam artian menegakkan tauhid. Perhatikan itu. Lemah lembut artinya menyampaikan dengan tegas kalimat ini, bukan dengan kasar, bukan caci maki, bukan menuduh dan segala macam, tapi sampaikan. La'allahu yadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia akan ingat atau sadar atau dia takut. Anda perhatikan ya, ini para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini qaulan layinan, semua sama lemah lembut. Cuma ada tafsir dari Ikrimah yang antum perlu catat. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas rahimahullah, Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu menafsirkan bahwa kalimat yang disampaikan kepada Firaun yaitu kalimat la ilaha illallah. Perhatikan itu. Artinya menyampaikan tentang tauhid agar Firaun mengucapkan kalimat la ilallah agar dia masuk ke dalam agama Islam. Itu tafsir dari Ikrimah disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Ya, pada asalnya dakwah memang lemah lembut, tapi harus disampaikan yang paling pokok adalah tauhid. Karena dakwah tauhid merupakan dakwah yang lemah lembut, perhatikan itu. Dakwah tauhid merupakan dakwah yang sayang kepada umat. Itu. Jangan kita roba itu. Jangan diroba. Dakwah tetap dakwah tauhid. Karena itu dakwahnya para siapa? Para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul, dakwahnya dakwah tauhid. Itu yang harus terus kita jalankan. Para dai, jangan diroba dakwah itu terus. Karena miftah dakwah itu dengan tauhid. Dan miftah al-jannah, surga dengan tauhid. Perhatikan itu. Miftah kunci dakwah dengan tauhid dan kuncinya surga dengan tauhid. Kemudian mereka ketika disuruh untuk kepada datang kepada Firaun, karena Firaun ini tagut dan jahat, zolim, mereka sebagai manusia mengatakan kami takut. Dan ini takut yang sifatnya tabii. Tabii artinya bukan takut yang syirik, bukan. Tabii. Ada penguasa zolim membunuh orang, yang selalu membunuh orang, takut wajar. Sama seperti kita takut dengan binatang buas, itu wajar. Tidak termasuk syirik. Cuma yang syirik itu kalau orang takut melewati kuburan, nanti akan diganggu dan segala macam. Nah, ini syirik. Atau kalau enggak datang ke kuburan wali, nanti dia akan celaka. Nah, itu syirik gitu. Atau yang lainnya. Kalau ini yang fitrah atau tabii, maka Musa dan Harun mengatakan kami takut, dia akan menyiksa kami. Karena jihad yang paling besar mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Dalam hadis Nabi yang sahih. Atau dia akan melewati batas. Kemudian Allah, ini yang jadi syahid di sini ayat 46-nya. La takhafa innani ma'akum asmar. Jangan kalian takut berdua. Aku mendengar, aku melihat. Allah mendengar melihat kepada seluruh makhluk, Allah mendengar melihat ya. Mendengar melihat. Kenapa diususkan untuk Nabi Musa dan Nabi Harun? Di sini bentuknya apa? Kebersamaan yang sifatnya menolong, mendukung, membantu, menjaga dari kejahatannya Firaun. Jadi ma'iyah di sini ma'iyah yang sifatnya apa? Khusus. Innani ma'akuma asmawar. Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Artinya Allah tetap menjaga Nabi Musa, menolong Nabi Musa dan Nabi Harun dari gangguannya Fir'aun. Ayat satu lagi. Yang keempat, surah Al-Anfal. Ayat 46. Allah menyebutkan, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Anfal. Di ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsharu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya, janganlah kalian berselisih, kalian akan lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini juga Allah bersama orang yang sabar, artinya Allah menolong mereka, membantu mereka, menjaga mereka. Ya, sabar artinya menahan diri, menahan hawa nafsu kita untuk terus menegakkan ketaatan kepada Allah. Menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk terus dalam ketaatan dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan juga menahan hawa nafsu kita dan juga keluhan kita, kita tahan untuk sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dan musibah. Jadi sabar, ada tiga, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar juga dalam menghadapi takdir Allah yang pahit. Di sini Allah bersama yang sabar, artinya membantu, menolong mereka. Ini contoh-contoh ma'iyah yang sifatnya khusus. Dalam Al-Quran banyak ini. Itu contoh empat. Sekarang kita masuk kepada ma'iyah yang umum. Ma'iyah yang umum, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya, dan Allah mengetahui semua keadaan mereka, mengetahui tindak tanduk mereka yang lahir maupun batin. Dan yang seperti ini tidak berarti Allah bersatu dengan hambanya, karena Allah tidak dapat dikiaskan dengan hambanya. Dan tingginya Allah di atas makhluknya tidak menafikan, meniadakan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Berbeda dengan makhluknya, karena keberadaan makhluk di satu tempat atau arah, pasti dia tidak tahu tempat arah yang lainnya. Allah tidak sama dengan suatu apapun, karena kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya maksudnya, meskipun Allah di atas langit, di atas arasy, tetap Allah mengetahui seluruh makhluknya ini. Jadi kebersamaan Allah, Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayamin thumma istawa al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pengertian huwa ma'akum, Allah bersama kamu, bukan berarti Allah bersatu, bukan berarti Allah bercampur, bukan berarti Allah bergabung dengan makhluknya. Karena hal ini tidak dibenarkan secara bahasa serta menyalahi ijma' salafus saleh. Dan hal ini bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan bulan sebagai satu tanda dari tanda-tanda kebesaran ketinggian ilahi, yang termasuk di antara makhluknya yang terkecil yang terletak di langit. Bulan dikatakan bersama musafir, di mana saja musafir itu berada, meskipun ia berada di ketinggian. Artinya, bulan tetap berada di atas langit, dia bersama musafir. Artinya, ketika terjadi bulan purnama, kita di sini, di Bogor, atau di Bandung, atau di Surabaya, atau tempat yang lain. Kita sekarang dari Bogor berjalan ke Bandung di malam bulan purnama. Ya, bulan bersama kita. Tapi kebersamaan bulan dengan kita, kita berjalan malam, bulan bersama kita. Sampai kita di Bandung, bulan bersama kita. Bukan berarti kita satu dengan bulan. Ini makhluk dengan makhluk. Manusia makhluk, bulan makhluk. Bagaimana dengan Khalik? Nggak bisa dikiaskan. Artinya bulan, ini maksudnya kebersamaan. Seperti nahnu namshi wal qamaru ma'ana, kita berjalan dan bulan bersama kita. Kalimat wal qamaru ma'ana, bulan bersama kita, bukan berarti bersatu, bukan bersatu, bukan berarti bergabung. Begitu juga berkaitan dengan wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu. Kalimat Allah bersama kamu, bukan Allah bersatu, bukan Allah bergabung dengan kita. Makanya di bab selanjutnya itu saya bahas tentang Ahlus Sunnah menolak keyakinan wahdatul wujud atau wahdatul wujud, dan keyakinan khululiyah dan ittihadiyah. Ini semua keyakinan-keyakinan yang kufur yang ada pada keyakinan-keyakinan tarekat sufiyah ini. Jadi Allah bersama, Allah bergabung, Allah menitis, Allah bersatu, dan segala macam. Ini semua sesat dan menyesatkan dan kufur, disebutkan oleh para ulama tentang ini. Jadi kebersamaan Allah, ma'iyah yang sifatnya umum, artinya Allah mengetahui, Allah melihat. Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah ma'iyah, apakah ma'iyah ini hakikat atau kinayah? Ya hakikatnya Allah bersama. Allah bersama kita, ya hakikat bersama kita. Tapi kebersamaan Allah berbeda dengan kebersamaan makhluk. Karena Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Allah enggak sama dengan siapa juga, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Artinya Allah bersama kita, melihat kita. Secara hakikat Allah bersama kita, tapi kebersamaan Allah tetap Allah berada di atas arasy. Bukan bergabung dengan kita. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya. Jadi para ulama ketika menjelaskan tentang huwa ma'akum ay huwa 'alimun bikum sami'un li aqwalikum basirun bi a'malikum qadirun 'alaikum hakimun bainakum dan seterusnya. Yang dikatakan Allah bersama kamu, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar ucapan kalian, Allah melihat amal kalian, Allah berkuasa sekalian, Allah menghukumi di antara kalian. Artinya ma'iyah ini secara hakikat betul, tetapi tetap Allah berada di atas arsy. Tapi Allah bersama kita, melihat, mengetahui keadaan kita dan seterusnya. Dan ma'iyah ini termasuk dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah. Arti kebersamaan Allah SWT, Allah tetap berada di atas langit, tapi Allah juga bersama makhluknya. Dan ketika kita berbicara tentang masalah ulu dan istiwa, enggak pernah nama iya. Kita menetapkan, wajib menetapkan Allah ulu maha tinggi, Allah istiwa di atas arsy, tapi Allah juga bersama makhluknya. Ini enggak bertentangan. Karena kita berbicara tentang Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, dan kita mensifatkan dengan apa yang sesuai dengan Allah Taala. Jadi Allah tetap istiwa di atas arasy, Allah tetap mengawasi makhluknya, Allah mengamati gerak-gerik mereka, serta Allah mengintai, memperhatikan perbuatan mereka. Kemudian selanjutnya, setelah kita bahas tentang ma'iyah, kita ada pembahasan lagi tentang al-qurb, al-qurbu. Allah dekat. Termasuk dalam hal ini adalah mengimani bahwa Allah itu dekat dan Allah mengabulkan doa hambanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dalam mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di sini Allah menyebutkan Allah Qarib, dan di antara nama Allah, nama-nama yang indah, yaitu Qarib. Allah itu maha dekat. Dan Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Dan yang mereka memenuhi panggilanku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Di sini disebutkan Allah dekat. Kalimat Allah dekat bukan berarti Allah itu bersatu. Perhatikan itu. Tetap Allah beristiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Allah mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Dan sering juga dibawakan oleh kaum muslimin tentang ayat dalam surah Qaf. Ya. Untuk melihat di surah Qaf, surah yang ke-50. Jadi nanti enggak usah ditanyakan lagi ini. berfirman dalam surah Qaf di ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu tatkala dua malaikat berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya duduk. Di sini dijelaskan oleh para ulama, para mufassirin, yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu para malaikatnya, ay malaikatuhu. Kami di sini yaitu malaikatnya, malaikat yang dekat dengan Allah. Sama seperti di surah Al-Waqi'ah. Di surah Al-Waqi'ah di ayat 85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat dengannya daripada kalian sedangkan kalian tidak melihat. Ini berkaitan juga dengan malaikat yang akan mencabut nyawa. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, di ayat 85. Jadi diperhatikan itu bahwa penjelasan para mufassirin demikian, bahwa yang dimaksud di situ adalah para malaikatnya. Jadi Allah dekat dengan hambanya, Allah mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Tapi di dua ayat ini berkaitan dengan malaikat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apa yang telah dituturkan Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah dekat dan bersama makhluknya tidaklah bertentangan dengan Allah, dengan apa yang Allah firmankan bahwa Allah Maha Tinggi dan Allah istiwa di atas arsy. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam segala sifat-sifatnya. Allah Maha Tinggi dalam kedekatannya, tetapi Allah dekat dalam ketinggiannya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Maha Tinggi dalam kedekatannya dan Allah dekat dalam ketinggiannya. Artinya meskipun Allah Maha Tinggi di atas arsy, tapi Allah dekat dengan seluruh makhluknya. Meskipun Allah dekat dengan seluruh makhluknya, tapi Allah tetap tinggi di atas arsy. Begitu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una samian basira, innalladhi tad'una aqrabu ila ahdikum min unuki rahilatihi. Wahai manusia, kasinlah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya adalah Maha mendengar, Maha melihat. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada seorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Dan ini juga penjelasan Allah dekat, Allah mengetahui, bukan zatnya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan hadis seperti ini. Jadi hadis ini menjelaskan Allah itu dekat dengan hambanya daripada seorang dengan binatang tunggangannya. Jadi waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdoa dengan suara yang keras, berzikir dengan suara yang keras. Kemudian Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihan diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga yang jauh. Mustajabah itu dekat. Artinya supaya para sahabat ini gak berdoa dengan suara yang keras. Karena Allah mau mendengar. Tidak teriak-teriak dalam berdoa. Dan juga berzikir. Karena Allah mau mendengar. Itu awalnya dari hadis itu. Kemudian disuruh mereka untuk berdoa dengan perlahan. Karena Allah mau mendengar doa mereka. Allah tidak gaib. Allah juga tidak tuli. Dan Allah mau mendengar. Allah mau melihat. Jadi di sini hadis ini menjelaskan Allah itu maha dekat, Allah mendengar, Allah melihat. Maka di sini disebutkan, antum perhatikan di sini ayat ini, di hadis ini. Innama tad'una sami'an basira. Innalladhi tad'una aqrabu ila adikum min unuqi rahmati. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat. Sesungguhnya yang kalian berdoa lebih dekat daripada kalian dengan leher binatang tunggangannya. Jadi kalau seorang mendungangi binatang, dia dekat dengan leher tunggangannya. Nah, Allah lebih dekat daripada itu. Karena Allah melihat, Allah mengetahui, bahkan Allah mengetahui semua isi hati mereka. Allah mengetahui. Semua rencana mereka Allah tahu. Jadi Allah lebih dekat dengan mereka. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alihi al-aqidah al-wasitiyah. Kata beliau, dan apabila ada yang bertanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi di atas makhluknya, bagaimana mungkin bisa dikatakan Allah bersama dan dekat dengan mereka? Maka jawabannya seperti yang sudah dibahas, bahwa Allah tetap bersama hambanya, tetapi Allah maha tinggi di atas makhluknya. Dan pokok inilah pokok yang tetap dalam Al-Quran Sunnah dan ijma' umat. Dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga dalam semua sifatnya. Artinya Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Kalau makhluk dikatakan dia dekat, tapi dia tinggi, tidak mungkin untuk makhluk. Dia dekat, tapi dia juga tinggi di tempat yang jauh. Tidak mungkin untuk makhluk. Tapi untuk Allah, Allah menyebutkan Allah istiwa di atas arsy. Tapi Allah dekat. Allah mengatakan demikian. Kita wajib menetapkan, karena Allah enggak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un huwa samiul basir. Itu kaidah yang pokok yang sudah tetap dalam Al-Quran Sunnah yang wajib kita pegang. Kemudian yang terakhir tentang faedah kita mengetahui tentang ma'iyah Allah ini. Apa faedah yang kita dapat dari kita mengetahui tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa Taala? Yang pertama, fama hiya thamarat allati nastafiduha bi annallaha ma'ana wa annallaha qarib. Yang pertama, al-imanu bi ihatatillahi azza wa jalla bi kulli syai'. Yang pertama, mengimani bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, wa anna Allah ta'ala ma'uluhi fa huwa ma'a khalqihi la yaghibu anhu shay'un min ahwalihim abada. Yang kedua, bahwasanya Allah meskipun tinggi di atas langit dan arasy, Allah bersama makhluknya. La yaghibu anhu syai'un min ahwalim abada. Enggak ada satupun yang terluput bagi Allah dari keadaan mereka semuanya selama-lamanya. Enggak ada satupun yang terluput bagi Allah tentang keadaan mereka selama-lamanya. Yang ketiga, wa anna hadha yujibu lana kamala muraqabati bil qiyami bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Yang ketiga, bahwa dengan kita mengetahui Allah itu bersama kita dan Allah dekat, maka kewajiban kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Kewajiban kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, al-hathu ala du'a. Dianjurkan untuk kita banyak berdoa. Sebab di ayat yang kita bahas tadi di surah Al-Baqarah ayat 186 itu berkaitan dengan doa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bil 'amali rasulun. Dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah. Doa hanya kepada Allah tanpa perantara, langsung kepada Allah. Karena Allah dekat. Kita enggak butuh perantara, langsung. Dan Allah menyuruh dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, dalam kalian berdoa kepada-Ku, Aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada kami, dia akan masuk neraka jahannam dan kalian terhina. Jadi orang-orang yang sombong, enggak mau ibadah, akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Surah Ghafir ayat 60. Ya, itu diantaranya dari fawaidnya, saya pikir cukup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita kaji. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini telah kita simak bersama Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan kami coba sapa di 0218236543. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Ya Bapak, dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada feedback Bapak. Bapak bisa cukup dengar dengan telepon saja. Mohon di mute atau dikecilkan terlebih dahulu monitor radio atau TV-nya Pak ya. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana Pak? Saya Syahrul Ustaz dari Marunda Majene, Sulbar. Baik Bapak Syahrul, silakan pertanyaannya Pak. Jadi gini Ustaz, dulu saya sangat fanatik dengan pahaman tarekat. Namun setelah saya pelajari banyak sekali amalan-amalan dalam pahaman tarekat itu yang sangat bertentangan dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Seperti selamatan ketika ada orang meninggal, bersanji, ya sih, yani, ya bersanji. Terus ini maulid rasul, tahlilan, cara sikir, saya Lalu saya temukan sebuah hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang beramal yang tidak ada dasar hukumnya dari kami, maka ianya tertolak. Terus saya temukan lagi satu hadis, akan datang pada umatku 73 aliran. Belum begitu, satu aliran masuk surga dan seterusnya lah, Ustaz. Iya. Pertanyaannya, pertanyaan saya, jadi saya cari-cari jalan, terus saya dapati, ya mungkin ini hidayah saya mengikuti ini seperti yang tersiar di televisi sekarang ini, yeah. Ini ahlu sunnah. Jadi setelah itu saya baru-baru ini saya selalu diundang ke acara-acara mereka itu, namun saya tidak hadir, yeah. Karena saya takut, karena itu perkara batil. Jadi namun sebaliknya saya merasa seperti dikucilkan oleh masyarakat sini, seolah-olah saya dianggap gila, dianggap orang, yeah. Gila lah, apa lah, apa hukumnya itu, Ustaz? Apakah saya berdosa atau bagaimana? Yeah. Terus begini, Ustaz, mohon satu-satu lagi. Saya menemukan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 269 269. Dan dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, saya temukan juga hadisnya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, saya akan diberikan pemahaman dalam agama. Pertanyaan saya, Ustaz, saya tidak pernah belajar ilmu kepada siapapun, hanya melalui pendengaran dan penglihatan saya, artinya dari buku dan apa yang saya dengar dari televisi atau radio atau HP seperti sekarang ini, yeah. Namun Alhamdulillah saya bisa mengaji, bahkan saya tidak tahu sudah berapa kali sudah khatam, bahkan biasa dibaca khutbah, biasa bawa menjadi imam. Mau saya bertanya, apakah sesuai ilmu saya ini dengan ayat tadi, dengan hadis tadi, ilmu yang saya miliki tanpa belajar sesama manusia, apakah sah atau, yeah, bagaimana? Karena baik, Bapak, orang bilang. Baik, Pak Syahrul. Iya. Terima kasih. Cukup, Pak, ya. Inti pertanyaan sudah kami dapatkan poinnya. Terima kasih untuk interaksi dari Pak Syahrul. Pertanyaannya bermanfaat, insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kami persilahkan Ustaz untuk memberikan jawaban dan nasihat kepada beliau. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarakan Nabi Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Syahrul tadi, yang pertama berkaitan dengan apa yang sudah lakukan dari masa yang lalu, maka apakah dia ikut torekot, sawuf, atau juga ajaran-ajaran yang syirik dan bid'ah. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Taala atas semua dosa, karena tetap ketika orang berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, ini perbuatan dosa besar yang wajib dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Itu yang harus diperhatikan oleh Pak Syarif tadi, harus taubat kepada Allah. Sudah masa yang lalu, sudah tutup, jangan diceritakan lagi pada orang lain. Sudah Allah berusaha, kita berusaha untuk taubat dan Allah akan mengampuni dosa kita. Enggak usah cerita lagi kepada orang lain, saya dulu masa lalu saya begini, begini, enggak perlu. Cukup sekali, karena tadi bentuknya pertanyaan, enggak apa-apa, boleh kita cerita untuk menjelaskan. Tapi sekarang taubat, semua dosa, tutup semuanya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan acara-acara bid'ah yang tadi disebutkan, kita masih diundang acara-acara bid'ah. Enggak boleh kita datang, kalau sudah tahu itu bid'ah, enggak boleh kita datang acara bid'ah. Enggak ada toleransi dalam perbuatan bid'ah, apalagi perbuatan syirik. Kita, kewajiban kita menjelaskan kepada mereka, menyampaikan bahwa Nabi SAW sudah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi SAW mengatakan demikian. Dan orang melakukan perbuatan bid'ah enggak diterima amalnya dari perbuatan bid'ah. Bagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengatakan sesuatu yang baru agama kami yang ada contohnya, tertolak. Kemudian itu konsekuensinya, kalau demikian ya pasti dikucilkan di masyarakat, dibenci, dimusuhi, difitnah. Ya kita wajib sabar. Wajib sabar. Karena cobaan dan ujian, ketika kita taubat, ketika kita hijrah, ketika kita kembali ke jalan yang benar, itu masih dicoba, pasti, gak mungkin enggak. Benar enggak kita taubatnya? Benar enggak kita kembali kepada Quran Sunnah? Benar enggak kita mau berjalan di atas yang lurus? Benar enggak hijrahnya kita? Itu akan dicoba oleh Allah. Tinggal kita kuat atau tidak. Cobaannya berat. Tapi justru dengan cobaan itu akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Justru dengan cobaan itu tambah kita kuat di atas agama ini. Makanya yang paling penting di situ harus kita belajar. Kalau kita taubat, kita hijrah dari maksiat, dari bid'ah, belajar, nuntut ilmu. Bukannya dakwah, bukannya jadi panitia pengajian, bukan. Belajar, belajar, nuntut ilmu. Quran wa sunnah Nabi SAW. Apa yang tadi disebutkan tentang masalah hikmah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa memberikan hikmah maka dia diberikan kebaikan yang banyak dan tidak akan ingat kecuali orang berpikir, orang-orang yang berakal. Hikmah yang dimaksud adalah orang yang diberikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, mendalami, dan itu gak akan mungkin kecuali dengan belajar. Mana hikmah ini banyak. Hikmah bisa bermakna Sunnah, hikmah bisa bermakna Injil, hikmah bisa, banyak deh. Arti hikmah ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Hikmah ini banyak artinya, bisa bermakna kenabian dan yang lainnya. Tapi hikmah di sini artinya orang yang diberikan hikmah, diberikan kebaikan yang banyak. Dia tahu kebenaran Quran wa sunnah al-fahmi salaf dan dia pahami dengan benar dan dia amalkan, ini diberikan kebaikan yang banyak. Tadi dibawakan kan ada hadis orang yang diberikan yang Allah inginkan kebaikan diberikan pemahaman agama. Betul, itu belajar. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma, man yuridu bi khairin faqih fid din. Barang siapa yang kehendaki Allah kebaikan padanya, barang siapa yang kehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Jadi dia harus belajar. Enggak bisa orang itu kemudian saya ini begini, saya paham dengan sendirinya. Itu bisa sesat nantinya. Enggak bisa dia hanya oh saya baca buku sendiri, harus bertanya. Kan Nabi Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Berarti harus belajar. Enggak bisa kita merasa bahwa saya bisa baca sendiri, saya akan dapat ilmu, enggak bisa. Harus ada bimbingan guru, bimbingan ustaz. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi lan tanal ilma illa bi sittatin sa'umbika tafsilaha bi bayani, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau enggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara kata Imam Syafi'i. Yang pertama, ada kepandaian. Yang kedua, ada kemauan yang keras. Semangat yang tinggi. Yang ketiga, ada kesungguhan dalam belajar. Yang keempat, ada bekal. Yang kelima, ada bimbingan ustaz. Harus ada bimbingan ustaz. So, banyak orang sesat karena dia memahami baca sendiri. Harus ada bimbingan ustaz. Dan yang keenam, lama waktunya. Thalabul ilmi ini lama, enggak bisa sebentar. Sampai mati gitu. Jadi kepada yang tanya tadi, Bapak harus belajar, cari guru yang paham tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi Salat, belajar sampai paham tentang agama ini. Bukannya berdakwah, belajar dan belajar. Untuk berdakwah boleh, untuk istri, anak, keluarga. Tapi untuk umat, kita harus belajar dulu al-Fahmi. Kalau enggak, bisa sesat nanti, karena hidayah ini mahal. Itu jawaban saya. Silakan yang lain. Pengetahuan dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Pak Syahrul di Sulawesi Barat. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan kita semua yang menyimaknya. Dipersilakan untuk Anda penanya melalui telepon kembali di 021-823-6543. Kami coba sapa dan angkat. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, siapa dari mana Pak? Dari Safar yang Pak, dari Selu Makassar. Bapak Safar? Iya, Makassar. Silakan di Makassar. Silakan Bapak. Katanya tadi Pak apa? Halo? Ya, silakan Pak, pertanyaannya disampaikan. Oh iya, saya bertanya. Bisa dikeraskan sedikit Pak suaranya Pak, agar bisa lebih jelas terdengar. Iya, halo. Ya, silakan Pak. Ingin saya bertanya nih Pak, ini bagaimana hukumnya orang yang... Nah, kadarlah terputus koneksi telepon dari Makassar tadi. Kami sampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Nah, barakallahu fikum Ustaz, di dalam nasihat mukadimah yang Ustaz sampaikan tadi disebutkan bahwa malaikat hadir dan mendoakan mereka yang belajar ilmu syar'i di masjid Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah di dalam hadis atau penjelasan tersebut hanya terbatas di dalam masjid? Bagaimanakah dengan mereka yang belajar kemudian mengadakan majelis ilmu di selain masjid? Apakah akan mendapatkan keutamaan tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya. Tentang masalah kenapa saya sebutkan tadi di masjid? Karena nasnya demikian. Karena dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat umul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'inda." Jadi wa majtama qaumun fi baitin mithla yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahma wa haffathum al malaika wa dzakarahum Allah fi man 'inda wa man batta bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah. Baitun min buyutillah, kalau disebut baitun min buyutillah, baitullah artinya masjid, dari rumah-rumah Allah yang di situ dia membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun sakinah, diliputi rahmat Allah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, wa haffathumul malaika, kemudian wa dzakarhum Allah akan sebutkan dia di sisi orang-orang yang malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah. Jadi yang pertama turun sakinah, yang kedua diliputi rahmat, yang ketiga dikelilingi malaikat, yang keempat Allah akan sebut dia di antara orang-orang di antara malaikat yang ada di sisi Allah. Dan barang siapa yang lambat amalnya enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Ini hadis. Kemudian juga disebutkan berapa hadis yang lainnya yang Nabi sebutkan tentang man dakhala masjidana, barang siapa yang masuk masjid kami untuk belajar atau mengajarkan, maka dia mendapatkan kebaikan seperti orang berjihad dan Allah. Jadi lafaz-lafaznya semua demikian. Juga ada athar yang disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa umat ini akan tetap dalam kebaikan selama mereka belajar di masjid. Tapi ini harus dicari lagi, akhtar ini dicek. Itu yang pertama. Semua riwayatnya berkaitan dengan di dalam masjid, karena Nabi mengajarkan demikian. Yang kedua, bagaimana kalau di rumah seperti perempuan? Kan Nabi juga menyebutkan perempuan, para wanita minta kajian kepada Nabi SAW. Nabi suruh kumpul di rumah fulan, Nabi datang juga mendapatkan itu, karena di masjid ilmu, selama itu majlis ilmu. Tapi pada asalnya masjid. Nah, kita harus berusaha bagaimana mengajak orang ke dalam masjid. Kecuali kalau enggak ada tempat itu. atau masjid itu enggak muat dan enggak diizinkan. Ya kita cari tempat pertemuan untuk kajian. Jadi pada asalnya masjid, kita ngajak orang ke masjid karena memang masjid tempat ibadah dan tempat yang paling baik di muka bumi apa kata Nabi? Masjid. Jadi itu harus asalnya kepada ke masjid dulu. Bukan berarti kalau tempat lain enggak dapat dia, tempat lain dapat kalau memang enggak ada tempat yang lain. Selama di situ diajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salat. Kan banyak juga orang-orang yang di masjid enggak diizinkan, enggak boleh dimasuk masjid. Karena enggak ada tempat. Kecuali rumah atau mungkin tempat yang lain, disewa gedung, boleh, tidak ada masalah. Jadi itu harus diperhatikan pada asalnya masjid. Kembalikan umat ini ke dalam masjid. Sehingga di situ dia ibadah kepada Allah, sholat berjamaah di masjid. Yang lainnya banyak manfaatnya. Puluhan manfaat dengan di masjid itu. Puluhan manfaat. Sekarang kalau kita lihat banyak orang yang tadinya sudah di masjid, diajak keluar. Kan banyak. Diajak jalan-jalan. Diajak goes, ya. Udah di masjid benar, diajak keluar. Kan banyak juga tabligh akbar yang bukan di masjid, diadakan di mana? Di luar, di jalanan. Sehingga waktunya sholat mereka pada nggak sholat. Kan sayang. Di masjid, bawa umat ini ke dalam masjid. Karena itulah yang pertama kali yang Nabi bangun pendidikan umat, pembinaan umat dalam masjid. Jadi kalau tempat lain memang nggak ada tempat, boleh untuk bikin pengajian, tapi pada asalnya di masjid itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Yang lain. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat berharga yang bisa disampaikan. Silakan di kesempatan berikutnya kami akan coba sapa kembali yang sempat tadi terputus melalui telepon. Kami berikan satu kesempatan kembali. Silakan kami buka di 0218236543. Silakan. Iya. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ustadz, saya punya anak. Anak saya usianya sekarang 24 tahun. Dia itu, saya ceritakan dulu Ustadz. Jadi dia pernah mondok di suatu pondok pesantren di Jawa Timur ya Ustadz. Tapi pada kelas terakhir, level terakhir itu anak saya membuat ini kesalahan, jadi dia kan keluar. Nah setelah itu, setelah di rumah itu saya lihat dia itu pergaulannya semakin ini Ustadz, semakin bebas. Nah saya mencoba untuk menasehati, tapi ucapan saya tidak didengar Ustadz. Sementara suami saya itu cenderung diam Ustaz, maksudnya mendiamkan. Misalkan anak saya pergi malam, keluar malam, atau dia sholat subuh kesiangan gitu Ustaz, itu suami saya cenderung mendiamkan, memang tipikalnya iya. Diam Ustaz. Ke inti pertanyaannya saja, mohon maaf Ibu. Jadi saya ingin minta masukan dari Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang temperamental. Iya. Itu saja Ibu ya. Iya. Baik, semoga Allah mudahkan untuk mendidik anak Ibu. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, ini masalah berkaitan dengan pendidikan anak. Ini penting sekali. Bahwa kita sebagai orang tua wajib mendidik anak di atas Islam dan Sunnah. Dan kita berusaha bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Bagaimana menjaga dari neraka? Ya mendidik dia. Menyuruh dia untuk taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang paling penting, mengajak dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tadi Ibu cerita bahwa dia di pondok, kemudian keluar dan kehidupan justru di rumah malah gak benar, gak didukung oleh orang tuanya, arti oleh bapaknya. Ibu punya kewajiban tetap, karena ibu ingin anak ibu jadi baik, jadi anak yang soleh dan juga masuk surga. Ibu harus tegas kepada anak dan harus terus diulang, dan bentuknya ancaman. Kalau sudah nasihat gak dengar, ya ancaman. Kalau perlu juga pukulan boleh, gak ada masalah. Untuk apa? Pendidikan. Sholat aja 10 tahun, kata Nabi, kalau enggak sholat suruh pukul. Kan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, perintahkan anak kamu sholat ketika dia umur 7 tahun. Kalau 10 tahun enggak sholat, pukul. Tadi disebutkan dia enggak sholat subuh, itu harus dipukul, enggak bisa dibiarkan. 10 tahun kata Nabi, enggak sholat pukul. Dia harus tegas. Kita keras kepada anak dan tegas kepada anak untuk kebaikan dia dunia akhirat. Jadi enggak bisa dibiarkan, harus terus diingatkan itu kepada anak. Kasihan nanti dia, masa depan dia masih panjang, kasihan. Kalau kita enggak tegas dari sekarang, kita capek lelah letih mendidik dia dari kecil, sekarang sudah dewasa kok tambah begini. Kita harus berusaha bagaimana mengajak dia kepada kejalan yang benar. Ya bapaknya itu menasihati, di samping ibu juga jangan lupa doa kepada Allah, doa terus, doa kepada Allah. Tapi usaha terus, anaknya harus perhatikan, dan gak bisa dibiarkan dia bebas bergaul, tambah rusak. Sebab seorang itu agamanya tergantung temannya, kalau temannya jelek dia tambah rusak. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agama tergantung temannya, maka kalian perhatikan kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia berteman. Harus jelas, kalau temannya jelek, ya akan jadi jelek dia. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan jadi baik. Nah, ibu harus juga bawa anak itu ke pengajian. Gimana pengajian Quran Sunnah Fahmi Salaf, ibu bawa. Di samping doa, dan usaha terus. Nasihatin terus, gak boleh berhenti. Dan gak boleh bosan, gak boleh capek. Karena masalah ini kesian nanti. Kalau dia gak, kita nasihatin sekarang, kita gak jaga, kita berdosa, orang tuanya berdosa, dan juga anak ini jadi gak benar. Itu ingat yang tadi ayat dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaganya gimana? Ya mendidik dia. Dan suruh dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat, ajarkan adab kepada dia. Dan ingatkan juga tentang wajibnya dia taat kepada orang tua, berbakti orang tua. Sehingga nasihat ibu didengar. Karena kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua wajib. Setelah tauhid berbuat baik kepada orang tua. Lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36, surah Al-Isra ayat 23-24 dan yang lainnya. Jelaskan itu bahwa anak itu dia masuk surga dengan ketaatannya dia pada orang tuanya. Itu digiring anak itu bagaimana supaya dia taat orang tua, sehingga apa yang kita perintahkan dia laksanakan. Kalau dia durhaka, ya neraka bagi dia. Durhaka, neraka. Itu aja diingatkan. Dan ibu, ini cobaan buat ibu. Anak itu juga memang cobaan. Nabi sudah sebutkan, bahkan di dalam ayat Al-Quran, anak dan istri juga jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kamu dan anak kamu musuh bagi kamu. Hati-hati kepada mereka. Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun. Ya, saya pikir itu cukup apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang penting kita kembali kepada nasihat yang pertama. Belajar, dan kita belajar, belajar. Sibukkan diri dengan ilmu. Untuk ilmu, datangi kajian yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salat. Dan ustadznya jelas. Jelas ustadznya, akidahnya jelas, manhajnya jelas, akhlaknya jelas, adabnya jelas, kita belajar. Dan dia, kita ketahui bahwa dia betul-betul berpegang teguh pada Quran Sunnah Fahmi Salaf, dan muamalahnya baik. Karena ini penting untuk kita belajar supaya kita enggak tersesat. Bukan mustahil dengan orang belajar kepada orang yang salah, guru yang salah bisa sesat, bukan mustahil. Dan itu perhatikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.